Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Munajat yang ke-35. Ilahi utlubni ilal kurbi minka birahmatika hatta ashila ilaika wajudni biminnatika hatta uqbila alaika. Ilahi tuh pengiran kulo utlubni mugi nyupreh panjenengan ing kulo ila kurbi dateng caket maring parek caket mingka dateng panjenengan birahmatika kelawan rahmat panjenengan. Hai ihsanika tegese anugrahan panjenengan. Hatta asila hingga saged wusul kula ilaika dateng panjenengan. Bainahu krono setune kelakuan keranten setune kelakuan ikulah sabila boten wonten dalan ila wusuli dateng wusul ilaika dateng panjenengan illa birahmatika kejawi lawan rahmat panjenengan. La bi'akmali mboten kelawan pinten-pinten amal kula. Al-madkhulati kelebetan penyakit. Ingkang kelebetan penyakit. Wetolaku utawi panyubreh. Iku ingkana lamun ono potolap iku minal a'la. Saking wong kang luhur contone kasultane kaya sultan lam yasul mongko ra hasil kulwusuli ing dalem temoko maring maksud to wusul maring Gusti Allah apa masaqqatun payah-payah. Wusuli nek sultan wusuli tumeka maring maksud maring sultan apa masa kuntun payah-payah gese kangelan dikhilafi ma kelawan mbedani barang idza kana tatkalane ana apa talab iku minal adna saking wong asor wajudubni lan mungkin narik pengen engkulo biman nikah kelawan kenugrahan panjenengan ai ihsanika tegese kesaingan panjenengan bala yasiru moko boten saged li kedwi kulo apa kudrotun kuwaos alal intinai ingatasi lumuh lumuh ku tegese nyegah hatta ubila sehingga saged madep sopo kulo alaika dateng panjenengan bahwa utawi dawuh ujudubni iku bimaknama lawan tetep nganggu maknane barang koblau kang ing dalem sadurunge

Salat sunat disik 400 rekaat nembe buka toko. Tokone tutup. Badhe kundur teng dalem salat sunat disik 400 rekaat. Terus kundur sing 200 rekaat ditutup no teng dalem. Jadi wirid dan salat sunat niku 1000 rekaat. Iki sik buka toko. Wis wirid dan salate ora ana, poso ora ana, tajrid gak usaha. Iki kekeliruan di dalam perjalanan menuju Allah. Semanten Ki Hatim Al-Asom, Hatim Asom niku nggih ngoten. Tasih buka toko. Hati malasem niku waktu buka toko ana sang gadis cantik masih muda arepe tuku ning tokone kepentut. Gadis biyen niku kepentut ngono wis isi. Wong iku nek wedi wajahe ketok pucet. Nek isin wajahe ketok beranang. Nggih. Niku tanda isin. Wong ku nek wedi wajahe ku pucet. Nek kapane malu iku wajahe ku beranang, berabaatan. Nggih. Para Bapak dan para ibu, hati masum itu ngerti, wah, bocah iki isin iki, mergo tas ngentup. Nah, saiki ya apa carane supaya bocah gadis iku gak isin. Ora jatuh ne, harga dirinya. Wong biyen wis saiki siji saki arek mulai sekolah bocah wedok ngarepe arek lanang ngentut pret-pret ya. Gak isin belas malah guyu cekakaan. Yen ku isin malu. Wedi kandhane mak kula Jamal ngopo mbok? Cara nganjuk rak mbok ngono. Yang Blitar, Nganjuk, Tulungagung, Kumbok. Bucah biyen ku lho mal. Ya. Ku nek tiba kentole buka didelok bucah lanang. Iku isin. Saking isine niku sampai seminggu gak doyan mangan mal. Seminggu gak duyan ngombe, gak iso turu. Saking wisi nek. Nek kentole buka tanpa sengaja mergo kepleset tiba. Diduluk bucah lanang. Lu saiki lu mal kentol kok diduduh-duduh neong. Jari bucah wedok sodakoh kok yai. Ayo sedekah kok sedekah dosa. Nah niki mergo hati masumku mengetahui bahwa lar estri niki malu isin. Ajeng hati masum niki mengorbankan harga dirinya. Wong sakene harga dirinya dilokno wong nuntut lho Pak sakniki. Tuntut 100 miliar. Kenapa pelecehan harga diri? Ndak semua itu harga diri. Tukang korupsi itu harga diri. Ini guys tuh. Itu hati masam niku mengkorbankan hal dirinya. Lah wong dicelot dublek niku lho.

selagi Pak Deku isik dadi bupati. Wis aku gak susah apa-apa. Niki beberapa contoh niku mawon. Pirang-pirang mung pasrah. Teng bapake, pasrah teng ibuke. Pasrah teng Pak Lie, teng Pak Dine, teng bae. Mula saka niku para ibu lan para bapak, Allah ngelatih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya gak pasrah maring bapake. Nabi lahir sampun boten gadah bapak. Nembe beberapa bulan ditinggal ibuke. Nggih mboten? Mboten dangu malih ditinggal bae. Niki nglatih Gusti Allah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya pasrahe maring Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sing nomor loro. Tiang sing pasrah maring bandane niku gunemane ngeten. Selagine bandaku sik akeh, sudah tidak ada sesuatu yang membahayakan aku. Iki pasrah ning bandane. Senajan aku di penjara, aku gak apa-apa di penjara. Nek duitku akeh, ya sing tukang jaga penjara tak sogoke. Nyogok. Napa enten to yai? Ya waca nang TV ngono. Iki kena disogok, iki kena disogok, pemegang hukum kena disogok. Nah, para bapak niki wong sing jagane maring bandane. Wis aku ora bakal kena bahaya apa-apa asalkan duitku akeh. Niki lali. Apa ora ana duit akeh tapi setrut? Anggit ho. Duit akeh tapi setrut. Apa lali bandane kekal? Ora bapak lagi tas wae dhewe contoh Gusti Allah. Jepang oleh kumpul-kumpul bondo berapa puluh tahun. Ndak dikelompokno kabeh ku jumlahe kerugian 306 triliun. Bu, iku kok digawe nggih duit atusan ewu sing abang-abang dipendeli sing rusak ditata teng masjid niku gak sedeng masjid niku 306 triliun nggih. Triliun ku pira to duka ya mengarani tak wis gak weruh apa meneh ndelok. Delok we gak tahu apa neng duwe tambah belas. Yo sanajan to triliunan, tapi Allah nek jupuk gak kangelan 5 detik. Nggih. Angus. Nah, para bapak, contohnya nggih kuwata teng Indonesia ku kuwata, pabrik megah-megah. Wong ya gagah wong pabrik megah. Ana listrik konslet ngono tok, hangus semua. Nggih. Terus iki bondo, mboten kekal, bondo ku mboten kekal. Nah, mulane wong bodho kapane pasrah, nggih. Kapane sendinan tengene pun bondo. Nomor telu, wong sing pasrah maring awake dhewe. Ku gunemane ngeten. Selagine awakku sik sehat, aku ora bakal kekurangan apa-apa.

ngetek gatel. Ya Allah, tamat sanawiyah jaluk rapi. Sing dipikir kowe enake tok, gak mikir sorone. Nggih. Rumasane rapi ku, nggih. Enak kabeh. Rapi yo dibandani wong tuane. Lambene njuk ditukokno wong tuane. Ningone bojone njaluk wong tuane. Ngene iki bocah opo? Mesti kudu bantu wong tuane malah jaluk wong tuane. Ngene sik muring-muring lho wong tuane. Masyaallah. Dieling-eling wong muslim kapan wis balik wong tuane wis ora kewajiban apa-apa. Nek wis balik ngombe goleko dhewe. Mangan goleko dhewe. Sandangan goleko dhewe. Golek ilmu, biayane goleko dhewe. Nah wis balik brengose wis ngepang. Cek jalu wong tuane kurang pas muring-muring. Ya Allah, ya Allah. Kuabe ku tanggungane dhewe nek wis balik. Dene wong tuane kok sik nukokno klambi, wong tuane kok sik kirim duit, wong tuane sik ngerabekno mbiayai. Wong tuane isih mbayai bojone babaran, kabeh njaluk mae. Nggih. Biayane babaran njaluk mae, tuku susu njaluk mae, tuku pokok anak njaluk mae. Masyaallah. Ngono sik njaluk omah apik. Njaluk mae meneh. Nggih. Allah nggih. Rumangsane apa ngono nek kurang pas main digetaki senene turing-uring. Mak sangu 500.000. 5 juta lho, Mak. Tutung mbek palu dase. Masa. Dadi kono welase wong tuwa, kono welas. Wis balik njaluk duit, wis dikirimi, kono wong tuane welas, pengen duwe anak sing saleh. Wala bapak nggih. Ati malasom niku mondokku 33 taun. Ora nate njaluk biaya wong tuane, mboten nate. Mondoe teng pundi, mondoe tengene Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi sedane tahun 194. 194 niki mun situ. Hati Masom ditakoni ambek gurune jenenge Syaqiq. Wis pirang taun tim awakmu belajar ngaji ning kene? Jirene Hatim nembe 33 taun wis. Masyaallah, 33 taun. Iku golek ilmu ku ngono. 33 taun mumpeng. Arek-arek 3 tahun gak mempeng belas. Ngono kok mulih pengen dadi kiai lho, kiyaine sapa? Para bapak, sakniki kathah buku ciplakan. Dadi pirang-pirang dadi kiai dadak niku kathah. Soale kathah ciplakan kanton ndeloki terjemah ngoten mawon. Nek pengin nalimku kitab sak lemari ku iso maca. iso maca. Wong kongon maca takrib e gak iso lho, kok wis mule boyong. Kon maca takrib kuwi ajare iso apa ora? Sing kosong gak ana maknane. Cita-cita gule ilmu ku aku mulai nek kitab sak lemari aku bisa maca. Oh no. Ku cita-cita sing dhuwur. Ora Bapak 30 tahun atim. Terus gurune Sabiq Al-Balkhi takon 33 tahun belajar ning aku ku oleh apa? Hatim jawab, tebung wulung masalah kiai. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. 33 tahun sampai umurku mentek tanggi mulangi awakmu. Oleh wulung masalah. Ini biasa Pak, Bu. Santri diseneni kiai ku biasa. Dijewer kiai yo biasa. Sama saiki nek anake dijewer kiai nyeluk polisi. Penganiayaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini biasa, santri dijewer barang biasa. Wong ngaji kok turu, jewer. Jewer biasa dijewer. Ya Masya Allah, kalo Bapak. Kiai jewer ku krono welas. Mboten kok nganiaya, mboten. Mergo nek ora dijewer turu, nek turu ora oleh ilmu. Nah, aku kelono welas cewek. Seneni, lah iya, 33 tahun oleh wulung masalah tok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Ustaz, lam ata'alam ghairaha. Wa inni la ukhibu an akdhiba. Tu Ustaz, yen namung mulung masalah niku ingkang kula perkoleh, kula mboten purun bohong dhateng panjenengan. Iki uji, saiki tekakno masalah wulung apa sak apa wae. Ati matur ingkang sepindah kula ningali makhluk niki lho. Kalau tingali saben-saben tiang niku kok mesti seneng kalih barang sing disenengi. Okay. Seneng kalih barang sing disenengi. Okay. Santri ra nggih ngoten enten sing disenengi. Apa sing disenengi? Ya mungkin duit. Sing disenengi. Ya mungkin sing disenengi sandangan sing apik. Mungkin sing disenengi niku ya pacar. Jenenge bocah. Ku saben-saben tiyang niku ana sing disenengi. Ternyata nek sing disenengi niku sami-sami tiyange. Besok niku bakal nggih podo-podo ning kuburan. Tiang sing disenengi nggih teng kuburan, tiang sing seneng nggih teng kuburan. Nek sampun mlebet kuburan, pisah mboten kumpul. Bu. Bujo sampean enten sing wis mati. Kok mboten sampean ewangi turu ning kono? Ya mesti pisah. Sijine urip, sijine mati, pisah. Loro-loro mati ya pisah, ora kumpul. Mulane Syekh puniki pengen duwe kekasih

wis aku trimo, wis aku gak hasud maring sapa wae. Para bapak bagus, bagus. Hai sakin nomor 6 apa? Kula ningali makhluk niki Ustaz sing sitoke kumbangkang maring liyane. Sing sitoke ku mateni liyane. Sing siji ku mereaksi liyane. Sing siji adu-adu liyane. Akhir kuane ku angen-angen dawe Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sak temene setan iku musuhmu. Mulane setan ku dadekno musuhmu. Nek ngoten kuwi niki paham. Kula niki mboten kenek musuhi padha menungsane. Ora kenek musuhi kanca ora kenek, musuhi masyarakat gak kenek, musuhi tangga gak kenek. Musuh kula niku namung setan. Mulane kula berusaha sing kula musuhi namung setan. Kula mboten nate musuhi padha-padha manungsane. Masyaallah. Bapak bapak bagus, bagus. Jerene sakit al-Bahi. Wis saking nomor 7. Kula tingali makhluk niku lho, kabeh menungsa niki. Esuk-esuk yang nguripo teng pasar, esuk-esuk teng perusahaan, esuk-esuk teng warung, esuk-esuk teng pabrik. Mulane sing melayu teng Malaysia, melayu ning Saudi. Niki kula tambahi ben genah. Ternyata kuwabe niku Ustaz namung golek panganan saemplokan. Enten panganan sak rinjing beleng. Kabeh ku saemplokan. Roti secuwil. Dadi ngemplok roti ya sak cuwil, sak cuwil. Namun niku sing digoleki panganan sampluan, sampluan sampai duweni lakon sing mesine isin ora isin. Iku nek dicocokno saiki sampai ngukumi gak adil golek sego sampluan. Nampa suap golek sego sampluan. Masyaallah. Mulane seh wong sing golek saemplukan saemplukan sampai ngelakon itu mindak yang hina sampai masuk di dalam sesuatu yang tidak halal iku wis ora isin. Mane kula angen-angen dawe Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Kuwangenengan dawuh Allah kuwabeh sing gremet ning bumi ku rezekine tanggane Allah. Akhire kuwane kuwangenengan aku iku termasuk dhaba. Iya, kuwane iki nggih termasuk sing gremet ning bumi. Nek ngoten kuwane iku sing paring rezeki ya Gusti Allah. Ngoten. Akhire kula niki tinggal napa-napa sing kangge kula, sing kula lakoni napa-napa sing kangge Allah Subhanahu wa taala. Wis bagus-bagus nomor 8. Kula ngenengen makhluk niki, manungsa niki. Kula tingali kok makhluk niku enten sing tawakal padha-padha makhluke. Wau, mengko terangno wau. Pasrah ning wong tuane, pasrah ning pamane. Yen enten sing pasrah tengene pekarangane. Napa nggih jenenge sawah ladang. Nggih.